mudah-mudahan semua yang Allah izinkan dan takdirkan untuk kita alami pada malam hari ini, dengan penuh kekurangan pada kita, penuh kelemahan, lalai, kadang-kadang overdosis, kadang-kadang underdosis, tapi mudah-mudahan semua itu diridhoi Allah, karena Allah sendiri yang mengizinkan kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Pak Huda Nyuwun Sewu, tolong panjenengan paringi kalimat-kalimat terakhir untuk pada malam hari ini, karena saya sangat percaya kepada kebersamaan yang saya sebut pernikahan vertikal seperti ini antara pemimpin dengan rakyatnya, sebagaimana Allah sendiri berposisi seperti suami dengan para makhluknya adalah istri, sebagaimana pemerintah adalah suami, rakyat adalah istri, sebagaimana umat manusia adalah suami dan alam semesta adalah istri. Demikianlah para suami bersikap sebagaimana Allah bersikap kepada hamba-hambanya. Pak Huda, saya mohon dengan sangat memberi kalimat terakhir, kemudian kita akan akhiri dengan sholawat bersama-sama untuk memuncaki acara ini. Saya hanya menyampaikan terima kasih pada Cak Nun dan semua hadirin yang tadi mengikuti acara pengajian malam ini dengan tertib dan tenang. Banyak orang yang bicara bisa lebih dari 1 jam, bahkan bisa 2 jam dan 3 jam. Ketika lebih dari 1 jam itu pasti over. Banyak yang tidak sesuai dengan fokusnya. Alhamdulillah Cak Nun terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam 3 jam ini tetap fokus dan semuanya adalah mengarah pada yang tadi-tadi judul dari awal. Ini yang saya contoh ketika harus bicara terpaksa harus panjang karena menunggu kesempatan atau nunggu lahirnya datangnya pembicara, biasanya sambutan begitu, tapi berusaha bagaimana tidak keluar dari fokus. Itu yang saya tangkap dan itu yang saya banyak berguru dari beliau. Itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang yang banyak amal sehingga bisa ketemu lagi di tahun yang akan datang. Amin. Terakhir sekali Bapak-bapak sekalian, saya karena beliau ini juga punya setting sebagai ulama dan dengan keulamaan beliau maka keumaroannya bisa dilaksanakan dengan melebihi para umaro yang lain. Saya mengingatkan bahwa judul kita ini bukan judul budaya. Mengayomi dengan cinta itu sebenarnya dimensinya bukan budaya tapi dimensinya adalah uluhiyah, dimensi ketuhanan. Anda tahu kalau Anda sholat 4 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat untuk urusan syariat dan fikihnya itu cukup dijalankan secara teknis bagaimana panduannya. Tapi soal kekhusyukan itu dimensinya adalah dimensi cinta Anda. Karena fikih tidak mempersyaratkan kekhusyukan, syariat tidak mempersyaratkan kekhusyukan. Tetapi kalau Anda tidak khusyuk, berarti Anda tidak benar-benar menjalani sholat fikih Anda dengan cinta kepada Allah. Oleh karena itu tingkatkan agamamu, hidupmu, tidak hanya kebenaran, kebaikan, keindahan, tapi juga meningkat ke cinta. Kalau engkau memakai cinta itu di dalam rumah tangga, di dalam melakukan apa saja tugas-tugas kita bersama, maka insya Allah Tuhan akan selalu membimbing kita, karena disitulah makomnya Allah di dalam cinta yang sehari-hari kita menyebutnya Rahman Rahim, Rahman Rahim, Rahman Rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Nabi. ya.